Mitra bisnis, pemerintah sedang membuat aturan pajak untuk diterapkan kepada pebisnis online yang melakukan transaksi di internet. Bahkan Ditjen Pajak akan membentuk kantor pajak khusus yang mengawasi transaksi online. Namun Asosiasi E-commerce mengatakan, saat ini bisnis online belum ideal untuk dikenakan pajak lantaran masih dalam tahap pertumbuhan. Malah pemerintah seharusnya memberikan insentif untuk mendukung. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan CEO Blibli.com, Kusumo Martanto. Pak Kusumo, apa komentar Anda soal ini? Kalau menurut saya, kita harus pastikan dulu itu maksudnya akan dikenakan pajak itu pajak apa dulu. Kita sedang melihat juga apa yang dimaksud dengan pajak. Karena kalau secara perusahaan sendiri pun kan sudah otomatis apabila perusahaan itu berdiri dengan legal entity, kan tentunya sudah ada pajak seperti PPh 21, PPh 23 yang kita memang sudah harus bayar. Jadi mungkin yang harus diperjelas itu adalah ini pajak apa lagi di luar itu. Tapi dari sisi kami, karena kami berjualan barang, tentunya pajak-pajak seperti PPh maupun PPN itu kami sudah lakukan dari semenjak awal berdiri. Karena itu kan memang sudah bagian dari law ya, dari peraturan gitu. Jadi kami juga ikutin dari awal. Saya agak bingung mengenai ini apa sih yang aplikasi pajak ini, satu pajak apa lagi, dan ke siapa gitu. Dan kemudian kita juga tidak bisa bilang bahwa bisnis online itu yang seperti apa. Karena kan bisnis online pun bentuknya bermacam-macam. Ada yang dibilang online retailer, ada yang dibilang marketplace, dan lain-lain kan. Pertanyaannya, kalau untuk para pelaku bisnis seperti yang modelnya consumer to consumer gitu ya, jadi itu yang menanggung pajaknya siapa? Ya, contohnya mungkin seperti kalau di luar negeri, seperti Craigslist gitu ya, atau mungkin kalau di Indonesia itu ada seperti kayak Kaskus gitu-gitu ya. Nah, itu yang menanggung pajak itu siapa dan pajaknya itu pajak apa? Itu akan sulit sekali untuk implementasinya kan. Nah, sekarang kalau yang jualan offline bagaimana? Kalau ibu punya handphone bekas mau dijual ke teman, cara pemerintah untuk menarik pajak PPN-nya bagaimana, Bu? Itu yang tadi saya bilang, eksekusi dan implementasinya bagaimana? Seperti kita tahu, banyak juga kan orang Indonesia, entrepreneur gitu ya, berjualan di Facebook atau melalui BlackBerry Messenger. Nah, itu bagaimana? Itu mungkin yang harus diatur dulu, aturan mainnya. Apakah itu tetap biarkan saja? Apakah ada minimum transaksi berapa sebelum mereka itu harus menjadi badan usaha resmi? Nah, dari situ kan kemudian mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada. Dalam mengkaji rencana aturan ini, apakah sudah ada pertemuan bipartit, Pak, antara pelaku usaha bisnis online dengan pemerintah? Dari dua belah pihak, itu sudah ada inisiatif untuk bertemu dan juga berdiskusi mengenai ini. Memang sampai saat ini belum ada keputusan yang tepat ya, atau keputusan yang udah pasti gitu. Jadi ini masih dalam penggodokan terus, dan kita juga dari asosiasi, kita juga secara aktif terus berdiskusi dengan pemerintah untuk memberikan pengertian segala macam bisnis mengenai online, termasuk challenge-nya. Apa harapan Anda terkait rencana ini, Pak Kusumo? Harapan kami dari para pengusaha online lebih ke arah bukannya kami sebagai badan usaha penyedia usaha online ini tidak mau bayar pajak, tentunya kami mau sebagai warga negara yang benar ya, tetapi mungkin lebih ke arah support pemerintah, dari pemerintah sendiri apa. Kalau di luar negeri itu diberikan insentif malahan, ya itu memang betul juga. Karena kami juga pelajarin cara Blibli maupun asosiasi, karena kami juga bagian dari asosiasi e-commerce Indonesia, kami melihat bahwa di negara-negara lain, itu pemerintah banyak memberikan bantuan ya, atau support. Bentuknya bisa macam-macam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, okay, kalau di satu sisi pemerintah akan impose mungkin pajak apalagi ya di luar itu, apa yang pemerintah juga bisa berikan ke industri ini supaya bisa berkembang? Saya lihat pemerintah cukup mendukung, tetapi mungkin yang kami perlukan adalah sesuatu yang real dan impactful ya. Contohnya, kalau untuk para pemain online, itu nomor satu yang kami butuhkan adalah layanan broadband yang affordable dan merata di seluruh Indonesia. Karena itu media yang kami gunakan. Nah, itu di situ peran pemerintah sampai mana? Karena itu kan bagian dari infrastruktur. Tidak mungkin itu juga dibebankan ke kami sendiri kan, sebagai pemain-pemain online ini. Dari semua data maupun riset juga sudah menunjukkan apabila ada layanan broadband yang affordable dan merata, itu ekonomi juga akan berimbas secara positif. Karena itu akan mendukung GDP juga. Tentunya kami juga mendukung bahwa tentu akan ada kewajiban membayar pajak, karena bagaimana pun kami sebagai pelaku bisnis kan juga tentunya sadar bahwa ini sebagai salah satu pemasukan pemerintah. Tapi kembali lagi adalah pajak apa lagi dan kemudian yang dikenakan ini seperti apa modelnya. Demikian CEO Blibli.com, Kusumo Martanto. Saya, Mandariska.